mari berkata, tatap mata pun lelah. Dan bila kaki melangkah semakin perlahan, tak pernah kau merasa malah senyum lembutmu tetap kau berikan. Dari waktuku ditimah hingga sampai saat ini, begitu banyak cinta kau taburkan, lebih dari namamu di atas galanya, terukir dalam hati ini. Malah senyum lembutmu tetap kau berikan, dari waktuku ditimah hingga sampai saat ini, begitu banyak cinta kau taburkan, lebih dari bintang di langit, begitu sound.